Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 24 Mei 2023 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Sudarlun, jamaah calon haji atau CJH yang tergabung dalam kelompok terbang pertama mulai masuk asrama haji embarkasi Aceh di Banda Aceh Selasa kemarin. Jamaah yang masuk kloter pertama berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidijaya sebanyak 393 orang. Amatan serambinews.com saat ini semua jamaah dari tiga daerah telah tiba di Gedung Arafah Asrama Haji. Saat ini semua JCH sedang mengikuti serangkaian kegiatan di embarkasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Seperti pemeriksaan kesehatan, pengambilan kartu kesehatan, pemasangan gelang, pembagian living cost dan pengambilan kartu Baitul Arsy yang akan ditukar di Arab Saudi. Selanjutnya semua jamaah akan mengikuti pengarahan dari tim pembina keberangkatan jamaah selama berada di embarkasi. Jamaah kloter 1 sendiri akan bertolak ke Tanah Suci pada Rabu ini pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Mereka terbang menggunakan maskapai Garuda GA2101 melalui Bandara SIM menuju Arab Saudi. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wikuna. Satuan Reskrim Polres Aceh Tamiang menangkap 4 pelaku judi online. Penangkapan ini dilakukan di dua lokasi terpisah, masing-masing di Kampung Alur Manis, Rantau, dan Kampung Upah, Kecamatan Bendahara. Kapolres Aceh Tamiang Muhammad Yanis mengatakan dari lokasi pertama diamankan satu pelaku berinisial B, 45 tahun. Sedangkan dari lokasi kedua diciduk tiga pelaku masing-masing MS, 32 tahun, MF, 27 tahun, dan AK, 33 tahun. Saat ini keempat pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang AKP Muhammad Israel mengatakan dalam penangkapan tersebut polisi menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan judi online seperti ponsel yang memiliki kuota chip. Di ponsel pertama polisi menemukan sisa chip 12,17B, kemudian 1,5B, sedangkan di ponsel ketiga 741,36M dan 9,37B. Polisi juga menemukan uang dalam dua tempat masing-masing Rp451.000 dan Rp400.000 yang diyakini hasil penjualan chip dari empat pelaku ini yang berperan sebagai agen. Sudarlun, dari Tamiang kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Sudarlun, kakek berinisial SA 71 tahun pensiunan PNS di Banda Aceh tega melakukan redu paksa terhadap cucunya yang masih bocah. Korban adalah AE, 11 tahun, dan HF, 4 tahun, mengalami trauma mendalam akibat perbuatan kakek kandungnya sendiri. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fardilla Aditya Pratama mengatakan tindakan redu paksa yang dilakukan oleh SA sudah terjadi berulang kali sejak 2021, di mana kedua orang tua korban sudah resmi bercerai dan ibu dari korban memutuskan untuk tinggal di rumah pelaku yang juga ayah kandung ibu korban. Kompol Fadilah mengatakan saat ditangkap pelaku SA tidak melakukan perlawanan. Di depan petugas SA mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan redu paksa terhadap kedua cucunya. Untuk melancarkan aksinya pelaku memberikan handphone miliknya kepada korban. Aksi tersebut terbongkar setelah korban HF menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ayahnya. Lalu ayah korban melaporkan kejadian yang dialami kedua putrinya ke unit PPA Polresta Banda Aceh. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua lembar busana milik korban dan satu unit handphone milik pelaku SA. Sudarlun Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prastia didampingi Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haidar Kajati Aceh Bambang Bakhtiar bersama Forkopimda Aceh Aceh Utara dan Loksmawe melakukan penanaman jagung di Desa Ule Gedung, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Selasa kemarin. Penanaman komoditas jagung ini merupakan rencana program dalam rangka meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Aceh dengan menggalakkan program pertanian yang dinamakan AIM Jagung. Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prastia mengatakan program tersebut membuka lahan pertanian 3.000 hektar yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh, di mana 1.000 hektar wilayah Korem 012 Teku Umar untuk wilayah Kodim 0101 BS 1.000 hektar. Sementara itu untuk wilayah Korem 011 Lilawangsa 1.000 hektar. Para petani jagung nantinya akan didampingi para ahli pertanian khususnya di bidang tanaman jenis jagung sehingga diharapkan produksi jagung akan berlimpah serta bisa menekan angka inflasi dan stunting di Provinsi Aceh. Amatan di lokasi Pangdam Iskandar Muda bersama Kapolda Aceh dan Kajati Aceh serta unsur Forkopimda setempat melakukan penanaman bibit jagung menggunakan alat tajuk jagung. Usai menanam bibit jagung, melakukan peninjauan lahan lokasi dan mengecek kebutuhan air sumur bor untuk mengaliri ke lokasi lahan pertanian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkom Info Mahfud MD menyatakan tidak akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Sebab Mahfud telah mendapatkan informasi bahwa aliran dana dugaan korupsi pembangunan menara itu mengalir ke 3 partai politik. Mahfud mengaku sudah melapor ke Presiden terkait dugaan aliran dana korupsi BTS 4G ke 3 parpol. Mahfud mengatakan bahwa pendalaman atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G ini berada dalam koridor aparat penegak hukum atau APH. Ia mempersilakan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendalami dugaan tersebut. Proyek pembangunan menara BTS 4G ini diduga dikorupsi dan melibatkan Menkom Info nonaktif Johnny G. Plate sebagai tersangka. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006, tetapi baru menemui masalah pada anggaran 2020. Mahfud mengungkapkan ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang telah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022 dengan alasan pandemi COVID-19. Padahal uangnya telah keluar pada tahun 2020 hingga 2021. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Militan serang lokasi eksplorasi minyak di Pakistan, 6 orang tewas, merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Sedikitnya 6 personel keamanan Pakistan tewas dalam serangan dan pengepungan yang didalangi puluhan militan setempat. Serangan ini terjadi di lokasi eksplorasi minyak dan gas milik perusahaan energi Hungaria yang terletak dekat perbatasan Afghanistan. Seperti dilansir AFP, Pakistan mengalami peningkatan aktivitas militansi sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, negara tetangga mereka, tahun 2021 lalu. Rentetan serangan kebanyakan menargetkan pasukan keamanan dan kepentingan asing yang dituduh melakukan eksploitasi. Sekitar 50 petempur dilaporkan menyerang lokasi eksplorasi minyak dan gas milik MOL Group yang berkantor pusat di Budapest, Hungaria. Serangan yang diwarnai pengepungan ini terjadi di distrik Hangu, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa pada Senin tengah malam. Kepala Kepolisian Distrik Hangu, Asib Bahadur, mengatakan mereka dipersenjatai dengan senjata ringan dan berat dan menembakkan peluru mortir yang menewaskan 6 personil keamanan di pintu masuk utama. Korban tewas terdiri atas 4 anggota pasukan paramiliter polisi perbatasan yang membantu kepolisian dan 2 penjaga keamanan swasta Pakistan yang bekerja untuk perusahaan energi tersebut. Serangan itu terjadi di area terpencil yang terletak dekat perbatasan Afghanistan. Para penyerang datang dari distrik Waziristan Utara yang berbatasan dengan Afghanistan dan secara historis merupakan sarang militan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 24 Mei 2023.